Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Berkata mu'alif rahimahullah, qala wa hadha huwal kitabul arabi, dan inilah Al-Kitab, kitab suci Al-Arabi yang berbahasa Arab, maknanya Al-Quran. Alladzi qala fihi alladzina kafaru, yang mana orang-orang kafir berbicara tentangnya. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang kafir terhadap pandangannya terhadap Al-Qur'an. Mereka berkata, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman terhadap Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, tadi surat Saba ayat 31. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian kafir lainnya, in hadza illa qaulul bashar, tak lain ini adalah ucapan manusia. Surat Al-Muddatsir ayat 25. Orang-orang kafir tadi menuduh Al-Qur'an sebagai ucapan manusia. Al-Quran itu bukan wahyu. Al-Quran itu ucapan Muhammad, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan menurunkan salah satu ayat yang berbunyi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. "In huwa illa wahyu yuha." Melainkan dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini Allah telah bantah ucapan orang-orang kafir tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, kemudian Allah ancam mereka. Ancam orang-orang kafir yang berkata bahwa itu ucapan manusia. Allah ancam orang-orang kafir yang tadi katakan tidak beriman kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar, sungguh aku pasti akan masukkan dia ke dalam sakor, yaitu neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mudathir ayat 26. Nah, wa qala ba'duhum huwa syi'run. Sebagian orang kafir lainnya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan wahyu melainkan syair. Ya. Untayan-untayan yang dirangkai menjadi indah. Ya. Fa qala Allahu ta'ala, maka Allah bantah pula perkataan mereka. Dengan disebutkan di surat Yasin ayat 69, kata Allah, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair. "Wa ma yanbaghi lahu," dan tidak pantas baginya untuk mempelajari syair. "In huwa illa dzikru wa qur'anu mubin." Melainkan Al-Qur'an itu adalah peringatan dan Al-Qur'an yang nyata. Firman Allah adalah peringatan dan Qur'an yang nyata, yang jelas. Ya. Barakallahu fikum. Di mana orang kafir mengatakan tentang Al-Qur'an, menuduh Al-Qur'an, maka Allah bantah dengan firman-Nya yang lain. Naam. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run. Maka tatkala Allah bantah bahwa Al-Qur'an itu adalah syair, Allah nafikan, Allah tolak bahwa Al-Qur'an itu adalah syair, asbatahu Qur'anan lam yubqi syubhatan lidzi lubbin. Ya, maka ketika Allah bantah bahwa Al-Qur'an itu bukan syair, ya, tidak lagi tersisa kesamaran bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu. Ya. Jadi orang-orang kafir ingin menyamarkan, ingin mengkaburkan bahwa Al-Qur'an itu bukan wahyu, melainkan hanya sebatas syair. Maka setelah ada penjelasan tadi, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan syair dan tidak sepantasnya pula Muhammad mempelajari syair, melainkan itu adalah peringatan dan Qur'an yang nyata. Dengan penolakan dari Allah, bantahan dari Allah tadi, jelaslah bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu, tidak ada kesamaran, tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada kerancuan bagi orang-orang yang mempunyai lub, akal dan hati. Fi annal Qur'an huwa hadzal kitabul arabi, bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Alladhi huwa kalimatun, yang di dalam Al-Qur'an tersebut tersusun dari kata-kata. Wa hurufun, tersusun dari huruf-huruf. Wa ayatun, dan juga ayat-ayat. Naam. Barakallahu fikum. Wa qala azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "Wa in kuntum fi raibin," dan apabila kalian dalam keraguan, ya, ragu-ragu apakah benar Al-Qur'an itu wahyu Allah, ucapan Allah, ya, "Wa in kuntum fi raibin," kalau kalian dalam keraguan, "mimma nazzalna 'ala 'abdina," terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, "fa'tu bisurah," datangkan satu surat, "mim mithlihi," yang semisalnya, "wad'u syuhada'akum min dunillah," panggil, serulah penolong-penolong kalian selain Allah untuk saling bantu membantu membuat Al-Qur'an. Ya. "In kuntum shodiqin," kalau kalian jujur. "Fa illam taf'alu," kalau kalian tidak mampu melakukannya. "Walan taf'alu," dan pasti tidak akan mampu membuatnya. "Fattaqun nar," maka takutlah kalian terhadap neraka. "Allati waquduhan nas wal hijarah," yang bara apinya, bahan bakarnya, dari manusia dan batu. "U'iddat lil kafirin," yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Hati-hati. Kalian mengingkari Al-Qur'an, maknanya kalian sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Nah, barakallahu fikum. Allah sudah katakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Kalau kamu tidak bisa membuat Al-Qur'an dan pasti tidak akan mampu membuatnya. Maka kalau ada orang yang mengarang-arang ingin membuat tandingan terhadap Al-Qur'an, barakallahu fikum, sama sekali dia tidak akan mampu, ya. Barakallahu fikum. Seperti siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, yang pekan lalu saya sampaikan, dia membuat surat Al-Fil. Al-Fil mana? Al-Gajah, ya. Al-fil wa ma adraka mal fil hayawanun dzu udhunin kabirin wa anfun tawilin, ya. Gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang besar, yang mempunyai telinga lebar, yang hidungnya panjang. Nah, sama sekali tidak ada makna di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan sudah disebutkan tidak akan mampu manusia membuat semisal Al-Quran dari sisi keindahan kalimatnya, balaghahnya, maknanya, kaidahnya, ya, hikmah di dalamnya. Barakallahu fikum. Tidak akan sampai manusia kepada yang seperti itu untuk membuat Al-Quran. Nah, ini juga hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad saat menjadi Nabi seorang yang buta huruf, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, barakallahu fikum. Tapi tidak boleh kita berprasangka, ya, tidak boleh kita berprasangka buruk. Allah yang mengetahui hikmahnya, ya. Jangan kemudian kita, masa Nabi nggak bisa baca tulis, ya. Ustaz saja yang mau mengajar harus pintar, harus bisa bahasa Arab, harus tahu kaidahnya. Masa Nabi nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa menulis, nggak bisa baca, ya. Ini hikmah dari Allah, ya. Allah jadikan Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, ya. Allah yang mengetahui hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah agar Al-Qur'an tidak dianggap sebagai karangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pintar menulis, pintar membaca, pintar membuat syair dan lain sebagainya, ketika keluar darinya suatu wahyu, maka orang Arab akan mengatakan, "Ah, itu mah karangan Muhammad saja. Dia kan pintar syair, dia kan pintar membaca, dia pintar menulis, dia pintar mengarang." Kan gitu. Maka Nabi Muhammad seorang yang buta tulis, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, hikmahnya adalah agar Al-Quran itu tidak dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad. Jelas? Barakallahu fiik. Itu hikmah yang luar biasa, besar. Nah, maka tidak sepantasnya kita kemudian berprasangka, oh, kok Nabi enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Lah, ya, Allah yang mengetahui hikmahnya. Nah, agar Al-Quran tidak dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, wa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana tibi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, qala alladziina, berkata orang-orang, alladzina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami, i'ti biqur'anin ghair hadza, datangkan Al-Qur'an yang semisal ini. Ini ketika Al-Qur'an dibacakan kepada orang-orang kafir, mereka berkata, datangkan Qur'an selain yang ini, selain yang kamu baca ini. Qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan wahai Muhammad bahwa aku tidak bisa mendatangkan Al-Qur'an dari diriku. Kenapa? Karena Al-Quran bukan dari Muhammad, bukan ucapan atau karangan Nabi Muhammad, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yunus ayat 15. Fa asbata anna al-Qur'ana huwa al-ayat allati tutla 'alaihim. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah ayat yang dibaca kepada mereka. Ya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinat, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladina utul ilma, di dada orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, innahu laqur'anun karim, sungguh kitab itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Ucapan Allah yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terjaga di Lauhul Mahfuz. Kitabim maknun, Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya tidak ada yang menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz illal mutahharun, kecuali mereka yang suci. Siapa yang dimaksud mereka yang suci di sini? Hah? Siapa? Para malaikat. Ini di Lauhul Mahfuz. Muslim enggak ada di Lauhul Mahfuz ya. Baik, saya ulangi. Sesungguhnya Alkitab itu, kitab suci itu adalah Quran yang mulia, terjaga di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya di Lauhul Mahfuz itu kecuali mereka yang suci, mereka para malaikat. Ya. Barakallahu fiik. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang suci. Ini barakallahu fiikum menceritakan keadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, bahwa tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, yang dari karangan para malaikat. Barakallahu fiikum. Dari dalil ini berkaitan dengan masalah fikih, sebagian ulama mengatakan wajibnya menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kalau kita mau menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajibnya memegang mushaf dalam keadaan suci. Tetapi barakallahu fikum, Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan tidak wajib memegang mushaf dalam keadaan suci. Maknanya wajib apa? Jika ma'usiba fa'iluhu. Definisi wajib secara taklifi, yaitu yang diberikan pahala bagi yang mengamalkannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Maka kalau hukumnya wajib, saat kita megang mushaf tidak dalam keadaan suci, kita berdosa. Ya kan? Bagi pendapat ulama yang meyakini hukum wajibnya memegang mushaf dalam keadaan suci. Adapun Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan tidak wajib dalam keadaan suci, melainkan sunnah. Ya, afdolnya, baiknya, bagusnya ketika kita pegang mushaf harus dalam keadaan suci. Apa yang menjadikan beliau tidak berpendapat akan wajibnya bersuci? Beliau mengatakan bahwa al-mutahharun yang dimaksud di dalam ayat tadi, surat Al-Waqi'ah ayat 77-79, al-mutahharun itu berkaitan dengan malaikat. Penjelasan bahwa Al-Quran di sana, di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali zat yang suci. Jadi tidak ada kaitannya dengan manusia yang ada di bumi. Gitu. Maka tidak mengapa, meskipun tidak dalam keadaan bersuci. Barakallahu fikum. Di antara pendapat ulama yang mengatakan harus bersuci, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan yang lainnya. Ya, Syekh Muqbil mengatakan tidak wajib berdasarkan ayat tadi, al-mutahharun di situ bukan manusia tetapi malaikat yang menjelaskan keadaan Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz, ya. Sehingga tidak ada kaitannya dengan manusia di bumi. Tapi saya sarankan tetap, ya, untuk sebisa mungkin ketika kita pegang mushaf dalam keadaan suci, ya. Tidak mewajibkan tapi afdolnya, ya, mulianya, karena kita akan membaca Al-Qur'an, menyentuh sesuatu yang mulia, membaca sesuatu yang mulia, maka lebih bagus lagi kalau kita dalam keadaan suci. Nah, adapun dalam hadis disebutkan la yamassuhu illa thahir, tidak ada yang menyentuhnya kecuali suci, ya, kecuali orang yang suci, kata Syekh Muqbil, yang suci dimaksud di situ bukan suci punya wudu atau tidak, tetapi suci akidahnya. Maka yang menyentuh mushaf itu hanyalah orang-orang yang berakidah apa? Muslim, yakni seorang muslim berakidah Islam, bukan orang kafir yang menyentuhnya. Orang kafir tidak boleh pegang mushaf. Baik. Ini perkataan Nabi Muhammad, la yamassuhu illa thahir, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, yakni suci akidahnya. Ya, suci dan lurus akidahnya. Nah. Berarti yang dimaksud adalah orang muslim, bukan orang yang sudah punya wudu. Demikian. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ya. Sehingga kalau kita misal ada di kalangan ikhwah berselisih, yang ini mengatakan wajib punya wudu, yang ini tidak wajib punya wudu, tidak perlu mempermasalahkan atau menghukumi anta khati, kamu keliru. Lah, masing-masing ya ada dalil dan penjelasannya. Jika Anda berkeyakinan wajibnya pegang mushaf dalam keadaan wudu, silakan amalkan. Pegang komitmen. Ya, berarti Anda berdosa ketika berkeyakinan pegang mushaf harus berwudu, Anda berdosa ketika memegang mushaf dalam keadaan tidak suci. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak menyalahkan juga orang yang mengatakan tidak wajib bersuci, tidak perlu menyalahkan orang yang meyakini hukumnya wajib bersuci. Baik, barakallahu fikum. Yakini mana yang Anda lebih tenang dari penjelasan ijtihad ulama tadi. Nah, dan sebagai kehati-hatian tentu mempunyai wudu lebih utama sebagai kehati-hatian. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, kaf ha ya ain sad. Ini cara bacanya. Kaf ha ya ain sad. Bukan kahaya aso ya. Ya mungkin sebagian kita ada yang belum bisa ya membaca huruf al-muqatta'ah. Ini namanya huruf al-muqatta'ah, huruf yang terdiri dari potongan-potongan huruf. Kaf ha ya ain sad. Demikian. Surat Maryam ayat 1. Kemudian dalam Asy-Syura ayat 1 sampai 2 kata Allah, Hamim ain sin qaf. Ya. Barakallahu fikum. Ini huruf-huruf al-muqatta'ah ini tidak pernah ada di dalam syair. Tidak pernah ada di dalam syair. Sehingga orang-orang yang menuduh Al-Qur'an itu syair, mereka akan terkejut. Belum pernah kami mendapati syair yang diawali dengan seperti ini. Ini pasti bukan syair. Barakallahu fikum. Sehingga yang hatinya memang terbuka, fitrahnya masih bagus, dia akan mengatakan ini bukan syair. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, apa kata Allah? Wa ma'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghilah, dan tidak sepantasnya Muhammad mempelajari syair. Al-Qur'an itu adalah peringatan dan Qur'an yang nyata. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Waftataha tis'an wa 20 surah. Allah telah buka 29 surat di dalam Al-Qur'an bil hurufil muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang terpotong ini. Yang alif lam mim, alif lam ra, gitu ya. Nah, Yasin itu surat yang apa? Ayat-ayat al-muqatta'ah. Nah, muqatta'ah ini dari kata qata'a, terputus. Ya, ini terputus-putus. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-qur'ana fa'arabahu, siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia memperbagusnya, yakni memperbagus bacaannya, falahu bikulli harfin minhu asru hasanat, maka baginya setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membacanya, walahana fihi, dan keliru di dalamnya, yakni dalam membacanya, falahu bikulli harfin hasanah, maka baginya setiap huruf 1 kebaikan. Mu'alif di sini mengatakan hadis sahih. Wallahu alam, ini hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya dhaif. Bahwa siapa yang baca Al-Qur'an dan memperbagus bacaannya, baginya 10 kebaikan setiap hurufnya. Namun siapa yang membaca dan keliru bacaannya, hanya dapat 1 kebaikan setiap hurufnya. Hadisnya dhaif. Adapun hadis yang rajih, hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, yang 1 kebaikan ini dilipat ganda ke menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maknanya tidak ada perbedaan, yang membacanya dengan bagus baginya 10 kebaikan setiap hurufnya, yang membacanya terbata-bata atau kurang tepat bacaannya, tetap dia akan mendapatkan 10 kebaikan di setiap hurufnya. Ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Adapun yang barusan kita baca hadisnya dhaif. Yaqani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena di dalam Al-Qur'an terdapat kebaikan yang sangat banyak. Allah turunkan keberkahan yang besar di dalam Al-Qur'an. di dalam ya, membacanya, menghafalnya. Allah muliakan orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Kalian di sini siapa yang dikhitab, yang diajak bicara? Para sahabat. Sebaik-baik kalian wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita bersemangat membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya. Ya. Bayangkan satu hurufnya dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat, apalagi satu surat. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Luangkan waktu dalam sehari ayat ada surat yang kita baca. Ya, mustahil kita tidak punya waktu. Bayangkan sehari berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau dikalikan 24 jam berarti berapa? 1440 menit. Mustahil tidak bisa meluangkan waktu 15 menit untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang hatinya sehat tidak mungkin dia meninggalkan Al-Qur'an dalam satu harinya tersebut. Maka coba kita koreksi diri kita. Setiap hari adakah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an? Barang 1-2 ayat, barang 15 menit atau kurang daripada itu, lebih bagus daripada itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ajari anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Ya, keutamanya sangat besar sekali membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Ya. Orang yang anak-anaknya menghafal Al-Qur'an, orang tuanya nanti akan dipakaikan dengan pakaian yang sangat mulia, yang kebaikannya atau kemuliaan pakaian itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang agak panjang. Beliau berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan isinya, maka Allah akan berikan untuknya mahkota yang cahaya dari mahkota tersebut lebih terang, lebih indah daripada cahaya matahari. Siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan isinya, Allah akan pakaikan untuknya mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Dan orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang lebih mulia, yang pakaian itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Maka orang tua tersebut yang diberikan pakaian tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, atas dasar apa aku dipakaikan pakaian ini? Karena dia tidak merasa mempunyai amalan yang besar, tapi kok diberikan pakaian kemuliaan. Maka disebutkan bahwa itu adalah karena anakmu seorang penghafal Al-Quran. Ya, maka hendaknya kita barakallahu fikum bersemangat mendidik anak-anak kita untuk menjadi ahli Al-Quran, orang yang berilmu, orang yang beradab, ya, dengan akhlak Al-Quranul Karim. Nah, semangat. Ya, jangan kita kemudian menyerahkan kepada sekolah, sudahlah, saya cukup orang tua cari uang saja, biarkan sekolah yang mendidik. Antum rugi. Antum rugi. Karena ketika Anda mengajarkan Al-Quran kepada anak Anda, itu pahalanya akan lari kepada kita sebagai orang tua. Ya. Setiap mereka membaca Al-Quran, setiap mereka sholat dengan Al-Qurannya, ya, itu pahala akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Kita sebagai orang tua rugi tidak ketika membiarkan anak kita dia bisa baca Quran, yang Quran itu dibaca di dalam sholatnya, dia baca setiap hari Al-Quran, tapi yang ngajarin orang lain. Kita hanya mendapatkan mungkin dari sisi pahala orang tua, didoakan anak yang soleh. Tapi betapa mulianya, betapa besarnya kalau keutamaan itu kita yang mendapatkannya, kita yang mengajarkan pada anak kita Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Maka semangat, semangat. Ya, terkadang kita capek. Ya jelas capek untuk mendapatkan dunia saja capek, apalagi mendapatkan akhirat. Saya sudah capek seharian kerja, biarkanlah anak saya sudah besar bisa baca sendiri. Ya. Kalau baca, ajarkan. Kalau anak kita belum bisa, ajarkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini. Jadi sangat kerugian sekali ketika kita membiarkan anak kita tidak bersemangat, ya. Namanya anak kecil itu pengennya main. Namanya anak kecil itu pengennya main, maka kita sebagai orang tua harus memberikan arahan. Jangan kemudian berkata, dia sudah besar, harusnya sudah mikir sendiri. Tidak. Ingatkan, kalau anak kita enggak mikir, ya Anda sebagai orang tua yang memikirkan, yang memberikan ketegasan. Waktunya baca Quran, jangan main. Jangan beranggapan dia sudah besar, enggak pantaslah masa disuruh-suruh terus. Biarin aja, mau baca-baca, mau enggak-enggak. Anda sebagai orang tua, kalau menginginkan kebaikan, tegaskan. Waktu jam segini tidak boleh main, baca Quran. Jam segini silakan, setelah baca Quran, main. Barakallahu fikum. Demikian semantasnya orang tua. Ya. Barakallahu fikum. Jangan menyerahkan kepada sekolah, alhamdulillah. Ya, di sekolah diajarkan, ya. Para pengajarnya bersyukur ketika anak-anak itu bisa Al-Quran, bisa baca Al-Quran, pahalanya pun akan kembali kepada dia. Tapi kita rela ke orang tua yang sudah cari uang capek buat dia, kemudian mengurusi dia, ya, tapi tidak mendapatkan pahala lebih dari pahala Al-Quran yang dibaca oleh anak kita tadi. Nah, semangat. Coba kita lihat anak-anak kita, ya, sudahkah mereka bisa baca? Sudahkah mereka tidak apa bersemangat dalam membaca Al-Quran? Kalau belum, ayo motivasi. Bila perlu kasih hadiah. Ya, berkorbanlah. Ya, agar kita nanti setelah meninggal, anak-anak kita ini akan terus mengalirkan pahala untuk kita nanti. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.